Kemudian yang kedua terkait dengan warisan tadi, memang di dalam warisan itu harusnya kalau ada yang meninggal itu segera dibagi. Ya dari sisi hukum warisan. Ya walaupun semuanya merasa mampu apa segala macam, segera dibagi. Karena itu ada hukum warisan di dalam Al-Quran ditetapkan. Dan membaginya lebih cepat itu lebih mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan itu lebih menjaga jangan sampai terjadi perselisihan di masa mendatang. Apalagi di antara bersaudara yang harusnya rukun baik, tetapi karena ada masalah-masalah di pembagian, diakhirkan, akhirnya menjadi rumit di masa mendatang. Walaupun di dalam ilmu warisan itu, ya ada cara membaginya ya. Ini warisan sudah meninggal, setelah itu ahli waris yang berikutnya sudah meninggal, ini sudah meninggal. Nah, ini bagaimana cara membaginya? Itu kan ada pembahasannya di warisan di bab munasakhat namanya. Jadi yang seperti itu walaupun ada tapi itu tidak dianjurkan. Harusnya seorang ketika ada yang meninggal segera dibagi dari warisan tersebut. Jadi kalau sudah terbagi semuanya jelas, ya misalnya rumah ini sudah terbagi jelas, kemudian ada yang berkata ya sudah kita sepakati enggak apa-apa kamu tinggal di situ. Atau misalnya ada seorang dari keluarga yang tinggal di situ. Kalau sepanjang mereka bersepakat enggak ada masalah. Sebab itu sudah jelas pembagian, yang lainnya hanya sisa berbuat baik saja. Adapun yang biasa terjadi di kebiasaan masyarakat, kalau ada yang sudah tua misalnya atau merasa dirinya mau meninggal, dia bagi-bagi dulu antara anak-anaknya. Ya maka ini dari kekeliruan ya yang terjadi. Ya, ilmu warisan itu dibuat itu untuk diterapkan. Ya, bukan seorang keluar dari warisan. Karena itu kalau orang tua berkata ketika dia sakit, sudah di posisi sakit, dia membagi-bagi, itu bukan warisan namanya. Nah, itu pembagian tidak benar. Ahli warisnya harus membagi sesuai dengan ilmu warisan. Tetapi kalau orang tuanya masih sehat, dia membagi-bagi ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, nah, itu pembagian namanya, pembagian. Nah, kalau masuk di dalam masalah pembagian orang tua kepada anak, hibah orang tua kepada anak, maka bab hibah itu orang tua kalau membagi kepada anak, dia harus adil. Semua anak harus diberi. Dan adilnya itu laki-laki diberi dua kali bagian perempuan. Ya, dua kali bagian perempuan. Jadi kalau misalnya dia punya lima anak laki-laki, lima anak perempuan, maka dianggap barang itu menjadi 15. Ya, anak perempuan satu-satu, anak laki-laki dapat dua. Jadi semuanya menjadi berapa? Menjadi 15. Baik.